Pertanyaan pertama, bismillah, Ustadz, apakah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu karena belum tahu ilmunya itu adalah merupakan berpahala juga? Jazakumullah khairan. Nah, perlu rincian. Kalau perkara itu perkara yang wajib, maka harus tahu dan harus mengerjakan. Misalnya sholat, oh, saya belum mengerjakan karena saya belum tahu ilmunya. Tidak bisa. Begitu kamu masuk Islam misalnya, langsung ikut sholat bersama kaum muslimin. Lalu saya tidak bisa, ikut berdiri, ikut ruku, ikut sujud, ikut salam. Walaupun kamu belum tahu ilmunya. Sambil belajar. Nanti bisa Al-Fatihah, maka ikut sholat teruskan, Al-Fatihah saja yang dibaca. Atau tidak bisa, kalimat tasbih saja, subhanallah, subhanallah. Baik, semakin bisa, semakin bisa, semakin bisa. Ini kalau perkara yang wajib dia kerjakan. Tetapi perkara-perkara yang bukan suatu yang wajib, yang dikerjakan tidak apa-apa, atau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan juga enggak apa-apa. Maka enggak apa-apa. Bahkan bisa jadi dapat pahala kalau engkau ragu-ragu, tidak tahu ilmunya, khawatir salah. Ini katanya bagus, katanya baik, katanya dapat pahala, tapi enggak tahu ilmunya, enggak tahu dalilnya, enggak tahu. Jangan. Sebaiknya jangan. Mengapa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu pada apa yang tidak meragukan kamu. Atau dalam kaidah-kaidah fiqih, para ulama sepakat menyatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari sesuatu yang mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengharapkan maslahat. Kamu kan ingin mengerjakan perkara tadi karena pengen maslahat, tetapi karena tidak tahu ilmunya, jangan-jangan itu mafsadah. Maka hindarilah mafsadah tadi, walaupun ternyata kamu tidak mendapatkan maslahat, tidak apa-apa. Kamu hindari mafsadah, itu lebih diutamakan. Daripada kamu kerjakan, ternyata itu bid'ah, muhdatsa. Kamu kerjakan, ternyata itu enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sehingga sebaiknya kamu kerjakan yang pasti-pasti dengan dalil yang syar'i. Kaidahnya secara umum, kalau masalah agama, jangan kerjakan kecuali ada dalil. Kalau masalah dunia, kerjakanlah semuanya, kecuali kalau ada larangan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya. Ada teman yang punya usaha menerima pesanan akikoh. Di brosur tertulis beberapa pilihan kambing beserta harganya. Misalnya satu kambing jantan harga 1 juta, sate dapat 100 tusuk, atau plus gulai satu panci. Dan kepada Allah daging kambingnya banyak, dan melebihi dari 100 tusuk. Tapi tetap saja yang diantarkan ke pembeli tetap, yaitu sate 100 tusuk, dan ditambah dengan gulai satu panci. Bagaimanakah hukum berakikah seperti ini, dan hukum bagi sang pemilik usaha tersebut? Nah, harus ada kejelasan kalau dalam muamalah jual-beli. Ada kejelasan yang dibeli apa? Beli sate atau beli kambing? Kalau dia beli kambing, ya serahkan kambing secara utuh. Maksudnya, secara utuh itu yang sudah jadi sate diberikan, yang sudah jadi gulai diberikan, sisanya juga berikan. Ini kepalanya, ini kakinya, ini kulitnya, ini semua punya kamu. Karena beli kambing. Taib. Kalau beli daging lain lagi. Saya beli sate 100 tusuk, ini harganya. Ya kasih 100, karena belinya beli sate. Tetapi barakallahu fikum, dalam kasus ini saya duga husnudzon kalau ini beli kambing, sehingga tidak bisa seperti itu. Karena akikah itu intinya adalah menyembelih seekor kambing kalau perempuan, dan dua ekor kalau laki-laki bayinya. Itu akikah namanya. Sehingga kalau transaksinya beli kambing, maka serahkan seluruhnya, tidak dikurangi sedikit pun. Barakallahu fikum. Berikan sak kulit-kulitnya, berikan. Ini kambing akikah kamu, sudah jadi sate, sekian 120 tusuk, ini satu panci, kambingnya saya bikinkan, dan ini kaki sama kulitnya sama kepala, silakan mau dibikin apa. Kalau memang transaksinya beli kambing, dan itu yang namanya akikah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Terkait hadis tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, siapakah yang dimaksud dengan saudara di sini? Apakah saudara si iman atau sesama muslim, ataukah saudara dengan pertalian darah? Berarti masalah tidak boleh mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Yes. Nah, itu pada semua. saudara sesama muslim, saudara kandung, saudara kerabat, family, semuanya kita tidak boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Kalau pada urusan pertikaian yang sifatnya pribadi. Catatan ini penting. Yes. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kalau masalahnya masalah pribadi, maka jangan lebih dari 3 hari, ngalah sajalah. Kalau masalah pribadi. Kalau masalah agama, itu beda lagi. Karena Rasulullah SAW pernah memboikot Ka'ab ibn Malik sampai dalam riwayat 50 hari. Allahu Ta'ala alam. Nah, teruskan. Kemudian ada seseorang lawan jenis yang saya awalnya sangat saya benci, sampai saya selalu menghindar karena beliau mempengaruhi keluarga saya kepada firqoh sesat. Bagaimanakah cara saya menyambung tali persaudaraan sesama muslim kepada beliau, sedangkan beliau adalah lawan jenis, tapi di hati saya sangat ingin menegur tetapi malu karena beliau lawan jenis dan saya takut berdosa jika memutuskan persaudaraan sesama muslim. Nah, ini sudah terjawab tadi bahwasanya kalau masalahnya agama, karena ini membawa kepada firqoh sesat. Kalau masalah agama, kita akan katakan dengan kalimat yang berbeda. Kami akan benci padanya sampai dia taubat. Kami enggak suka kepadanya sampai dia meninggalkan firqah sesatnya. Barakallahu fikum. Itu sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan para anbiya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada contoh teladan yang baik pada Ibrahim dan para nabi yang bersamanya. Ini bersamanya dalam keyakinan tauhid. Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ketika mereka para anbiya berkata, kami berlepas diri dari kalian dari apa yang kalian sembah. Kami benci kalian. Kami memusuhi kalian sampai kalian mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya penyimpangan agama, yakni beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau ada orang-orang yang sesat dari sunnah kepada akidah lain atau pemahaman lain, pemahaman yang menyimpang. Maka kita akan katakan kami tidak bisa bersama kalian, kami benci kalian sampai kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau engkau ingin untuk kembali merajut ukhuwah, maka nasihatilah dia dengan berbagai macam cara. Kalau engkau tidak bisa bicara langsung karena lawan jenis, sampaikan dengan bentuk tulisan, buku, kitab, atau dengan suara, dengan kaset rekaman, atau dengan apa saja yang bisa kamu sampaikan kepadanya, agar mereka tahu bahwa kamu tidak suka kepadanya karena akidahnya yang menyimpang sesat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Berikutnya, kedua orang tua yang bekerja sebagai PNS mencukupi keperluan keluarga secara bersama-sama. Jika meninggal salah satunya, yaitu bapak atau ibu, bagaimanakah cara pembagian harta warisannya jika tidak jelas mana harta ayah dan mana harta ibu? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Masalah warisan atau masalah suami istri itu masing-masing memiliki kepemilikan secara sendiri-sendiri. Sehingga ketika mereka wafat, kalau ibu yang wafat, harta ibu yang dibagikan. Kalau bapak yang wafat, harta bapak yang diwariskan. Kecuali beberapa perkara benda yang memang dimiliki berdua. Maka tentunya diambil dulu sebagiannya atau dibagi dulu dua, mana yang milik suami, mana yang istri, baru kemudian dibagikan. Ini yang saya tahu, wallahu ta'ala alam. Kalau lebih jelasnya silakan tanya yang lebih alim dari para ulama. Wallahu ta'ala alam salam. Baik Ustaz, saya syukur atas kajian Islam dan juga jawabannya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kalau semuanya demikian, telah kita ikuti acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi bersama Ustaz Muhammad bin Umar Sawid. Semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar. Dan akhirnya kami undur diri. Dan insya Allah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan, semoga akan terjawabkan pada terjawabkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Dan akhirnya kami undur diri. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.